الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang sifat bakhil yang merupakan sifat buruk apabila ada pada seorang, terlebih lagi pengemban ilmu, akan mengakibatkan dia terjatuh pada berbagai macam sifat-sifat buruk yang lainnya. Dan juga kemarin kita ambil dan sifat ambisi terhadap dunia. Juga at-tama', fakhr, al-khuyala, ini semuanya kembali kepada apa? Kepada al-kibar. Kita masuk pada sifat berikutnya, fanifillah, yaitu al-mudahanah. Mudahanah, fanifillah, merupakan sifat yang buruk yang terkadang seseorang keliru dalam menempatkannya dan tidak bisa membedakan dengan sifat yang hampir na'am mirip, yaitu yang dinamakan dengan al-mudarah. Padahal antara keduanya dan sangat jauh perbedaannya, karena satunya adalah perkara yang tercela dan satunya terpuji. Yang dimaksud oleh al-mudahan, yang dimaksud dengan al-mudahanah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu antas kuta'am ma yajibu alaikan nukubih. Antas kuta amma yajibu alaika nutqubi au antat ruka ma yajibu alaika fi'luhu li ghardin dunyawi, yaitu engkau diam dari perkara yang wajib atasmu untuk berucap, atau engkau meninggalkan perkara-perkara yang wajib atasmu untuk melakukannya demi tujuan duniawi. Ini namanya mudahanah. Dan seorang diam dari hal-hal yang wajib untuk dia katakan dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk dia lakukan dikarenakan kepentingan dunia, ini namanya mudahan. Seorang mengetahui kemungkaran dan dia mampu mengingkarinya, cuman karena yang melakukan kemungkaran ini adalah teman bisnis dia yang dia sangat bergantung kepadanya. Kalau dia ingkari nanti bisa terputus urusan bisnis. Hanya dia menunjukkan seakan-akan menyetujui, padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Ini namanya mudahanah. Nah, dan yang kedua yang butuh kita bedakan yaitu sifat al-mudarah. Yang dimaksud dengan mudara ya khalifillah, yaitu antadra asyarra anidda'wati ilallah au tadra'aha an nafsika fi majalid da'wati ilallah. Berarti mudara itu adalah suatu siasat syar'iyah. Nah, yang terpuji di mana bahasa seorang berusaha untuk menolak kejelekan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau berusaha untuk menolak kejelekan yang akan menimpa dirinya di jalan dakwah. Nah, sehingga yang pertama yaitu mudahan adalah basa-basi yang buruk dikarenakan tujuannya dunia. Kemudian yang kedua, al-mudara adalah apa? Suatu siasat yang bagus yang menunjukkan apa? Menunjukkan cerdiknya orang tersebut dalam menggunakan sarana atau apa cara yang paling tepat dalam berdakwah di jalan Allah. Nah, sehingga dari sini pun kita bisa mengetahui apa bahwasanya mudharah dan terkadang butuh seorang apa berlemah lembut. Berlemah lembut kepada seorang apa? Seorang misalnya yang berbuat maksiat misalnya. Duh, orang berbuat maksiat kok dia berusaha berlemah lembut kepadanya. Iya, dia berlemah lembut untuk bisa apa? Untuk bisa masuk. Dan mungkin diajak na'am ngopi dulu, setelah lega kemudian apa disampaikan. Yang penting dia berusaha untuk menyampaikan na'am kebenaran, menyampaikan nasihat ikhwanillah na'am dengan cara apa? Yang hikmah sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk. Na'am, diibaratkan oleh Ibnul Qayyim ikhwanillah seorang yang bermudharah, yaitu yang menggunakan taktik yang syar'i ini, ibarat tabib. Nah, ibarat tabib, seorang dokter. Seorang dokter ingin mengobati alhamdulillah. Ya, berusaha untuk apa? Menenangkan pasiennya dulu. Apalagi dokter gigi misalnya. Dokter gigi anak-anak lah. Kalau langsung diperlihatkan na'am catutnya, ya sudah nangis duluan. Nah, ya ditanya, na'am berusaha untuk apa? Untuk lembut sehingga dia tenang di hadapannya, kemudian nah, berusaha bagaimana dia membuka mulutnya baru kemudian dicabut. Selesai. Nah, ini mudharah yang memang butuh seseorang yang fanifillah memiliki apa? Memiliki kepekaan dalam masalah ini. Dan ta'liful qulub termasuk dalam mudharah. Bagaimana mengambil hati. Makanya Rasulullah SAW nah, memberikan banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan apa? Nah, orang-orang kaya. Mereka sudah kaya qanifilah, tapi mereka ketika na'am perang Hunain, na'am dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak, ada yang diberi 100 unta, ada yang diberi na'am 50 unta, padahal mereka kaya-kaya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am berusaha untuk apa? Menenangkan dan mengokohkan hati mereka sehingga semakin kokoh di atas keislaman. Dimasuk dalam mudharah kafir. Padahal yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu di sana ada apa? Sahabat-sahabat yang lebih butuh, ya tidak? Para sahabat Anshar. Sampai-sampai sebagian Anshar yang masih muda-muda kan kita. Biasa anak muda terkadang serampangan. Nah, muncul dalam diri mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka memberikan kepada pemuka-pemuka Quraisy nah, ghanimah yang banyak dalam keadaan kita tidak diberi. Padahal pedang-pedang kita ini masih apa? Masih nah, basah dengan darah-darah mereka. Kita yang menolong Rasulullah kita tidak dapat. Biasa anak muda. Nah, maka mereka kemudian apa? Karena perbincangan larut, ya banyak yang kemudian apa? Terseret juga kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasul dan menyampaikan hal tersebut. Dan ini bagusnya. Sebab kalau hal tadi dipendam khanifillah akan menimbulkan apa? Menimbulkan celah syaitan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang mendalam khanifillah sehingga mereka tidak apa, tidak merasa apa, tidak merasa di naam kesampingkan. Bahkan Rasulullah SAW tidak memberi kaum Anshar dikarenakan tahu mereka adalah orang-orang yang kokoh imannya. Nah, baik diingatkan tentang nikmat-nikmat yang lebih agung dari itu semua, yaitu alam ajinkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dapati kalian dulunya dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian dengan sebabku. Naam, Allahumma aman. Ya Allah, kami beriman. Siapa orang-orang asal. Alam ajinkum mutafarriqin fajama'akumullahu bi. Tidakkah aku dapati kalian dalam keadaan bercerai-berai, kemudian aku atau kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan kalian dengan sebabku. Ini nikmat-nikmat yang aku, yang enggak ada nilainya dibandingkan dengan duniawi. Maka mereka sadar sampai mereka menangis, ya Pak. Kalau bangsa menangis. Dan diberi nasihat dan diingatkan tentang nikmat-nikmat agung yang telah diberikan kepada mereka. Nah, jadi mudharah penting. Nah, walaupun secara zahir terkadang orang-orang yang tidak paham ikhwanikinah ini, nah, tidak tegas. Ini, nah, kok, nah, dianggap apa? Membeli atau dianggap apa? Apa lemah dan seterusnya. Tapi yang jelas, seseorang harus bisa membedakan. Mudharah tujuannya apa, yaitu dia na'am berlemah lembut untuk dakwah. Dalam artian dia punya na'am punya target, punya tujuan yang hak, dan jalan yang dia tempuh juga hak. Dan kelemah lembutan tersebut tidak kemudian menjuruskan orang tadi dalam keharaman, ini yang penting. Na'am, dan juga tidak apa, menunjukkan ikrar, ya, persetujuan terhadap suatu kemungkaran. Berbeda dengan mudahana. Kalau mudahana, yaitu apa? Bersikap basa-basi sehingga apa? Tidak bisa mengingkari kemungkaran yang harus diingkari. Sehingga seakan-akan dia mengikrar, yaitu apa? Menyetujui suatu kemungkaran yang ada di hadapannya. Sehingga mudharah itu untuk ahli iman dan mudahana itu untuk ahli nifaq. Nah, orang-orang munafik kebiasaannya bermudahana, bermuka dua. Nah, baik, dia di depan seakan-akan setuju, padahal di belakangnya gondok. Di belakangnya dia mengingkari, tapi tidak mengingkari di depan. Tidak menyatakan itu perkara yang benar, tidak benar. Seharusnya demikian-demikian. Ini sikap yang buruk kepada ilmu. Dan seorang pengemban ilmu harus berhati-hati dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjatuh dalam sifat yang buruk ini, yaitu sifat mudahana. Kemudian sifat berikutnya yang wajib untuk kita tinggalkan, yaitu wattazayyun linnas wa hubbul madhi bima lam yaf'al. Dan sifat apa? Menghias-hiasi diri di hadapan manusia. Jadi dia memperbagus dirinya hanya untuk manusia saja. Walayyadzubillah. Dan ini riya. Nah, tapi indahnya seseorang yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang kita harapkan hanya pujian dan keridhaan manusia, ini sesuatu yang tidak akan mungkin dicapai. Sebagaimana perkataan masyhur yang dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, ghayatunna ridhonnas ghayatunna qudrah. Ridhonnas ghayatunna qudrah. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Dan juga yang harus dijauhi adalah apa? Cinta terhadap pujian. Nah, suka untuk dipuji dengan perkara yang tidak dia lakukan. Kalau suka dipuji terhadap perkara yang dia lakukan saja, ini perkara yang buruk. Nah, perkara yang bertentangan dengan keikhlasan, apalagi sampai apa, dia suka untuk dipuji dengan perkara yang tidak dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ali Imran di akhir-akhir, la tahsabanna alladziina yafrahuuna bima ataw wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, syahidnya apa tentang golongan ini, wa yuhibbuuna an yuhmad, bima lam yaf'al. Wa yuhibbuna ay yahmadu bima lam yaf'al. Mereka suka untuk apa? Dipuji. Suka dipuji dengan perkara yang tidak dilakukannya. Di keadaan kaum yang diancam dengan azab. Nah, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan engkau sangka mereka itu bisa selamat dari adab. Wal'iyadu billah. Dan ini ikhwanul fillah termasuk juga dalam hadis yang menunjukkan tentang tercelanya tasyabbu bima lam yu'ta. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbizur. Seorang yang apa? Merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Yaitu menunjukkan sesuatu yang tidak dia punya, apa? Ingin dipuji. Keadaan orang seperti ini seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan, yaitu kebohongan kuadrat. Walaupun begitu. Dan sehingga sifat ini hubbul madhi bima lam yaf'al ini sangat tercela. Nah, suka dipuji terhadap perkara yang tidak dia lakukan. Nah, dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bagaimana keadaan para salaf tatkala perkataannya mungkin menunjukkan seakan-akan dia melakukan suatu perbuatan utama, maka segera apa? Segera diperjelas agar jangan sampai dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, sebagaimana perkataan dalam kisah apa? Kisah hadits Ruqyah. Nah, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal bariha qultu ana. Na'am, walakinni lam akun fi salah. Na'am, ketika ditanya siapa yang melihat bulan jatuh tadi malam, na'am, dijawab aku, tapi aku saat itu tidak sedang kondisi salat. Agar jangan sampai disangka saat itu dia bangun malam karena salat. Injangnya para salam dari apa? Keinginan dipuji. Dan memang ikhwanifillah, keinginan untuk dipuji, nah, dengan keikhlasan, nah, ibarat apa? Air dan api. Sebagaimana berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid halaman 149, beliau katakan, la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana'i wa tama' fima indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan berkumpul antara keikhlasan di dalam hati seseorang dengan apa? Kecintaan pujian. Kecintaan terhadap pujian dan tamak terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia. Nah, kecuali apa? Sebagaimana berkumpulnya air dan api. Ini perkara yang bertentangan, maka hati-hati. Dan jiwa ini asalnya condong untuk suka dipuji, maka wajib untuk kita apa? Terus menerus mengobati diri ini agar jangan sampai jatuh dalam hal yang menjadikan keikhlasan seseorang menjadi apa? Cacat. Juga dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Hilyatul Awliya Li Abi Nu'aym jilid 8 halaman 90, alamatu zuhdi fid dunya wa fin nas alla tuhibba fana'an nasi alaik wa la tubali bima dhammatihim. Alamat zuhud seseorang terhadap dunia dan terhadap apa-apa yang ada pada manusia adalah apa? Engkau tidak menyukai pujian manusia atas dirimu. Dan engkau tidak peduli dengan celaan mereka. Ini. Jadi kalau seseorang sudah melangkah dan dia di atas kebenaran, alhamdulillah, tidak usah pedulikan pujian manusia ataupun celaan mereka. Kalau kita masih ada kecintaan terhadap pujian dan terkadang berhenti dari suatu kebaikan dikarenakan celaan, maka berarti apa? Berarti kezuhudan dia terhadap dunia ini masih apa? Masih rendah. Juga bahkan keikhlasannya, alhamdulillah, masih butuh untuk apa? Diperjuangkan. Bahkan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengaitkan zuhud di dunia ini dengan apa? Dengan meninggalkan apa? Ujian. Az-zuhdu fid dunya tarkul mahmadah. Zuhud di dunia itu adalah dengan meninggalkan apa? Mahmadah, yaitu meninggalkan perasaan suka dipuji. Naam ta'malul amal la turidu an yahmadakan nasu alaih. Yaitu engkau melakukan suatu amalan tidak menginginkan pujian manusia atasnya. Nah, maka ini penting. Nah, karena seorang pengusung ilmu, ikhwanillah, pengemban ilmu, dia pada posisi yang mulia, yang secara asalnya manusia suka. Nah, kalau tidak, sejak awal dia berusaha untuk apa? Untuk mengobati dirinya yang condong kepada kecintaan terhadap ujian, maka bisa terpuruk. Bisa terpuruk. Sehingga semua amalan, semua ucapan, semua perilaku inginnya mendapatkan pujian. Dan kita hidup di zaman ini, alhamdulillah. Kita hidup di zaman ini. Terkadang seorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan ingin dipuji. Nah, sekedar kopas tulisan misalnya, padahal itu tulisan orang lain. Nah, dia kopas, nah, kemudian seakan-akan itu tulisan dirinya. Suka dipuji, suka dapat jempol. Nah, keinginannya untuk dapat jempol, dapat acungan jempol, dapat pujian, dapat like. Nah, intabihu ikhwanillah. Nah, intabihu ini adalah perangkap-perangkap syaitan yang banyak menggelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari keikhlasan. Kemudian sifat berikutnya yang wajib untuk kita tinggalkan yaitu wal'ama an uyubin nafsi wal ishtighalu anha bi uyubil khalqi. Ini juga perkara yang sangat berbahaya. Yaitu seseorang membutakan diri dari apa? Aib-aib dirinya sendiri. Aib-aib dirinya sendiri tidak pernah dia lihat. Seakan-akan buta. Tapi sebaliknya dia menyebutkan diri dengan aib-aib makhluk, yaitu aib-aib orang lain. Padahal seseorang yang benar jalannya, nah, adalah orang yang sibuk dengan aib diri sendiri. Karena kita semua adalah khata', yaitu hamba yang banyak kesalahannya. Harus kita akui. Siapa saja yang tidak mengakui dirinya tidak banyak kesalahan, tidak banyak dosa, berarti dia tidak paham terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan hal tersebut. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Dan yang maha tahu, melebihi apa? Pengetahuan kita terhadap diri-diri kita sendiri. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kamu itu senantiasa berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Ini kita semua. Nah, makanya yang wajib atas kita adalah untuk menyebutkan diri dengan aib-aib kita sendiri. Dengan memperbanyak istighfar. Nah, dan tidak mengurusi aib orang lain. Karena mengurusi aib orang lain itu adalah aib tersendiri bagi kita. Nah, betapa banyak dosa-dosa kita yang butuh 6 taubat. Betapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang butuh perbaikan. Tidak ada waktu untuk mengurusi aib manusia. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Aun ibn Abdillah ibn Utsbah sebagaimana dalam Hilyatul Awliya, ma'asibu ahadan afarraga li'aibin nas illa min ghaflatin ghaflaha an nafsi. Dan ini perkataan yang hak, yaitu aku tidak mengira seorang pun yang dia dan tafarraga li'aibin nas, yaitu dia apa? Dia luangkan waktunya untuk membicarakan aib manusia, membicarakan aib saudaranya. Terlebih lagi afanibillah, na'am, membicarakan aib sesama ahli sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persatukan di atas na'am manhaj yang hak. Dan apalagi sampai membicarakan aib para ulama, ini juga lebih parah lagi. Dan apa bahayanya lebih besar. Hati-hati afanibillah. Nah, aku tidak mengira seseorang yang dia meluangkan waktunya untuk mengurusi aib-aib manusia kecuali dari seseorang yang lalai terhadap apa aib dirinya sendiri. Illa min ghaflatin ghaflaha an nafsi, kecuali dikarenakan apa? Kelalaian dia terhadap diri sendiri. Jadi lalai. Padahal kita diperintahkan untuk memperbaiki diri. Yang pertama kali, makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang yang beriman, jaga diri kalian. Qu anfusakum, pertama kali jaga diri kalian. Kemudian wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka, anak, istri. Itu kewajiban kita, ikhwan fillah. Sibuk sudah. Kita semua ini hidup di dunia sibuk sudah. Tidak ada waktu sebenarnya untuk mengurusi aib manusia. Makanya kalau sampai seseorang kok perbuatannya, amalannya hanya mengurusi aib manusia, menunjukkan dia orang yang lalai. Lalai terhadap diri sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ku anfusakum, jaga diri kalian. Ini sudah sibuk kita untuk menjaga diri kita, jangan sampai terjatuh dalam api neraka. Kemudian kita diperintah menjaga diri keluarga kita, anak istri, kewajiban para suami, kewajiban para pemimpin rumah tangga, memberikan pendidikan, mengajak mereka kepada al-haq, memberikan fasilitas kepada mereka untuk belajar agama Allah. Kalau kita tidak mampu mendidik sendiri, ya bareng-bareng kita ajak, semangati anak dan keluarga untuk menghadiri majelis ilmu. Ini sudah sibuk, apalagi yang harus dikerjakan. Tidak perlu seseorang menyibukkan dengan aib manusia. Dan kesibukan seseorang dengan aib manusia menunjukkan alamat kesengsaraan dia, khotibah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah jilid yang pertama halaman 297. Beliau mengatakan min alamati syaqawah nisyanu uyubin nafsi. Min alamati syaqawah nisyanu uyubin nafsi wa tafarruq li uyubin nas. Ini kalimat singkat tapi butuh untuk kita apa? Kita campak. Min alamati syaqawah, di antara tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba yaitu apa? Nisyanu uyubin nafsi, yaitu lupanya dia terhadap aib-aib diri sendiri. Terhadap aib diri sendiri lupa, padahal kita orang yang paling tahu. Cuma kita dalam lalai, tertipu oleh syaitan. Sehingga yang dipandang adalah aib manusia. Fulan, fulan, fulan, ustaz ini, ustaz itu, syekh ini, syekh itu. Hati-hati ya, Fadi. Yang terkadang seseorang berusaha untuk membongkar aib saudaranya demi menutup aib sendiri padahal. dan ini lebih kecil. Dia berusaha untuk menutup aib yang ada pada dirinya dengan mengorbankan orang lain. Hati-hati. Dan betapa banyak sifat-sifat ini yang ada pada manusia. Nah, di zaman ini khalifilah apalagi tatkala mudahnya media-media sosial, saling apa berusaha mencari aib-aib orang lain, apalagi di zaman-zaman politik ini. Yang dicari pokoknya aib. Bagaimana menjatuhkan lawan, padahal nah, diri masing-masing pribadi punya aib-aib yang seandainya Allah Subhanahu wa taala buka ikhwanillah, maka sungguh tidak ada orang mungkin yang mau melihatnya. Sampai-sampai dikatakan sebagian salaf ikhwanillah, seandainya aib atau dosa itu punya bau, maka sungguh tidak ada orang yang mampu untuk apa berdiri di dekatku. Tapi alhamdulillah tidak ada baunya ya. Nah, tidak ada baunya. Cuman musibahnya terkadang jadi tidak ngerasa. Nisyanu uyubin nas nisyanu uyubin nafsi wa tafarrum li uyubin nas. Di antara alamat kesengsaraan yaitu apa? Lupa terhadap aib-aib diri sendiri dan apa? Tafarrum. Dia apa? Dia konsentrasi pada aib-aib manusia. Luangkan waktunya untuk membicarakan aib manusia. Kalau sudah membicarakan aib manusia memang asik. Syaitan apabila memiliki bumbu yang banyak, yang asalnya perkara mubah, bahkan mungkin asalnya menghadiri majelisul ilmu. Setelah itu apabila masuknya ghibah, masuknya namimah. Hati-hati. Dan jadi pintu-pintu syaitan yang akan menggelincirkan seorang muslim dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling banyak kesalahan yang paling banyak menyebut dan memperhatikan kesalahan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, inna aktsarun nasi khataya aktsaruhum dzikran min khotayan nas. Orang yang paling banyak kesalahannya adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut kesalahan manusia. Kenapa? Karena ia akan berkembang terus. Baik, hati-hati dari hal ini. Oleh karena itulah diperingatkan oleh Al-Jamaah rahimahullah ta'ala dalam adab yang ke-9, yaitu hendaknya kita semua membersihkan diri-diri kita, zahir maupun batin, dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Di antaranya ini, lupa terhadap aib diri sendiri dan menyibukkan diri dengan aib manusia. Tidak ada faedahnya apa itu. Kita, dan seandainya yang dibicarakan itu benar, maka jatuhnya dalam ghibah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ada terlalu nama ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Dikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan perkara yang tidak dia sukai. Ini masuk dalam kategori ghibah. Dan memang perkara itu ada pada saudara kita. Itu dinamakan ghibah. Memang aib itu benar ada pada saudara kita. Inilah ghibah. Kalau seandainya aib itu tidak benar, maka kita jatuh dalam perkara yang lebih parah, yaitu namanya apa? Buhtan, kedustaan. Dan siapa saja yang terbiasa untuk membongkar aib saudaranya tanpa udzur syar'i khalifillah, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya walaupun berada di dalam rumahnya, walaupun dia bersembunyi sendirian menutup diri dari manusia, tetap akan Allah Subhanahu wa taala bongkar. La tu'dzur muslimin, jangan kalian menyakiti orang-orang muslim. Wala tatabba'u auratahum. Jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Jangan mencari-cari aib mereka. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang yang kerjanya suka mencari-cari aurat manusia, mencari aib-aib manusia, karena Allah Subhanahu wa taala juga mensingkap aib dia. Nah, walaukan fi jawfi rahli, walaupun dia berada di na'am tempat dia, di persembunyian dia. Na'am. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Dan yang dituntut dari kita kafanitila adalah sitr. Ini asalnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang kita harapkan. Sungguh kalau bukan karena sitr dari Allah, karena penutupan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap aib-aib kita kafanitila, maka sungguh kita apa tidak akan mampu keluar. Tidak akan apa berani menemui manusia. Tapi alhamdulillah, Allah banyak tutup aib-aib kita, dan harapan kita juga agar ditutup aib-aib kita serta dosa-dosa kita di akhirat. Nah, karena itu hakikat pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.